Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali malam hari ini insyaallah taala bi nikmatillah, dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita membahas atau membaca kitab Al-Fawaid, kumpulan faedah-faedah ilmiah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih menjelaskan tentang daqa'iqul makna di surat Qaf, rincian makna pengertian yang ada dalam surah Qaf, di mana beliau mengawali pembahasan di ayat Allah Subhanahu wa taala surah Qaf ayat yang ke-37. Inna fi dhalika latikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa sahid. Sungguhnya yang demikian ada peringatan dan pelajaran. Ayat-ayat Allah taala yang disebutkan dari awal sampai ayat 36 itu semuanya ada pelajaran, ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang dia memiliki hati. Aw alqasama wa huwa syahid, atau dia mencurahkan pendengarannya dalam keadaan syahid, menghadirkan hatinya. Nah, tentunya isyarah yang disebutkan di ayat tersebut, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian. Pada yang demikian itu yang mana? Ini disebutkan dari awal ayat surah Qaf hingga ayat yang ke-36 tersebut. Makanya beliau setelah memberikan kaidah bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah isinya peringatan, isinya pelajaran bagi orang yang memiliki kolbu, kolbunya hidup, hatinya itu hidup. Dia membaca Al-Quran ataupun mendengar bacaan Al-Quran langsung connect, nyambung, bisa mengambil faedah, pelajaran, peringatan dari ayat-ayat yang dia baca atau dia dengar. Atau kalau tidak bisa langsung demikian, aw alqasam aw wa syahid, dia mencurahkan pendengarannya. Nah, dia mencurahkan pendengarannya, didengar, kemudian hatinya hadir. Belum langsung connect hatinya, tapi perlu penjelasan. Nah, perlu keterangan, perlu mendengar bayan, penjelasan dari ayat, tafsir dari ayat. Nah, maka Inilah orang-orang yang akan bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, Al-Quran yang fungsinya diantaranya adalah huda, al-huda, petunjuk, tidak akan bisa terrealisir petunjuk tersebut kecuali tentunya orang yang ngerti, orang yang faham, kalbunya connect, bisa mengambil faedah, manfaat pelajaran dari ayat-ayat, atau dia mempelajari, mendengar pelajaran tafsir, mendengar pelajaran yang membahas tentang makna ayat-ayat. Kalau lagi dilanjutkan, artinya tidak bisa yang demikian diperoleh kecuali harus thalabul ilm, mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis tafsir, majelis-majelis zikir. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, di antaranya mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihi musakinah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah, di masjid. Dalam rangka apa mereka kumpul di masjid? Ya celuna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarusunahu bainahum, mereka saling mempelajari, mempelajari Al-Quranul Karim. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Dilimputi mereka rahmat, malaikat merendahkan sayap-sayap mereka, dan Allah Ta'ala sebut nama-nama orang yang bermajlis membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, namanya disebut di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan besar orang yang mempelajari Al-Quran, membaca dan mengkaji, mendalami Al-Quranul Karim. Karena dengan itulah dia akan memperoleh bimbingan, petunjuk. Tanpa itu dijalani, dari mana dia ngerti tentang isi Al-Quran? Tanpa itu dijalani majelis-majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis tafsir Al-Quran, mengkaji dan mendalaminya melalui bimbingan para ulama, tidak dijalani, dari mana dia ngerti Al-Quran? Nah, sehingga Al-Quran dibutuhkan adalah hati untuk memahaminya. Al-Qasam'a, mencurahkan pendengaran, wa syahid, dalam keadaan hadir hatinya untuk memahami. Walhamdulillah, kalau kita kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk taufik untuk menjadi orang-orang yang demikian, menghidupkan majelis-majelis kajian, membaca, memahami, mendalami Al-Qur'anul Karim. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam upayanya, sehingga dengan upayanya beliau itu lihat perubahan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari zaman jahiliyah penuh keterpurukan, penyimpangan akidah, akhlak, moral, muamalah dan sebagainya, jahiliyah. Usahanya Rasul alaihi salatu wasalam adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yajlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka dulu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kesesatan, sebab apa? Ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, sampai kepada mereka hadis diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada mereka. Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu yang membuat adanya perubahan. Dari zaman jahiliyah dipenuhi dengan cahaya Islam. Dari zaman keterpurukan segala sisinya, sosial budayanya sekalipun, diangkat oleh Allah izzah, kemuliaan mereka. Diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan, kejayaan ketika sampai kepada mereka Al-Quran dan Al-Hadis, dan dipegangi Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu. Ini pelajaran berharga bagi generasi-generasi setelahnya. Kalau ingin jaya, ingin mendapatkan izzah, kemuliaan, nah, terentas dari berbagai penyimpangan, keterpurukan dalam segala sisinya bahkan, nah, tidak lain adalah kembali seperti apa yang dialami oleh generasi awal. Mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, dipegangi Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Itulah makna dari ucapan Imam Malik, la yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awalahu aw kama qala. Tidak akan memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal dahulu. Generasi awal dahulu diperbaiki oleh Rasul alaihi wasallam, membawa wahyunya Allah, sampaikan kepada mereka ayat jalu alaihim ayati, Rasulullah sallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, Rasulullah sallam mengadakan upaya tazkiyah, pembersihan, dibersihkan tuh borok-borok penyimpangan, borok-borok kejahatan, kejelekan. Nah, kemudian diisi, diberikan tarbiyah, ta'lim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, syirik disingkirkan, tauhid ditanamkan. Nah, moralitas yang rusak, yang rendah, yang hina disingkirkan, diganti dengan akhlak, akhlakul karimah. Nah, muamalah-muamalah yang rusak dari praktek zina, praktek riba dan sebagainya disingkirkan, diisi dengan moral, adab, akhlakul karimah, muamalah syar'iyah, islamiyah, dijauhkan, dihindari zina, dihindari riba dan sebagainya dan sebagainya. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, kalau umat jauh dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, Al-Qur'an enggak ada yang mempelajari atau sedikit yang mempelajari. Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mengamalkan Al-Qur'an dan mengamalkan sunnah malah asing. Dinilai, oh aneh ini, apa ini? Kok begini, kok begitu? Karena apa? Umat sudah banyak yang meninggalkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, zamannya medsos, isinya kila wakol, kila wakol, berita sana, berita sini, berita ini. Nah, mana yang isinya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Sedikit orang yang mensuasanakan medsos itu demikian. Banyak perkara yang merusak itu medsosnya. Belum pandangan-pandangan sekitarnya, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, pergaulan-pergaulan. Mana yang mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah? Banyak labelnya Islam Muslim banyak, tapi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seiring sesuai dengan kondisi kenyataan, majelis-majelis Al-Quran dan As-Sunnah sedikit memang. Sedikit yang hadir, sedikit yang dihidupkan. Lebih marak. Apa itu? Majelis organisasi, majelis-majelis ya ini politik, majelis-majelis bisnis. Itu yang marak. Pertemuan-pertemuan, agenda-agenda yang macam-macam yang justru menjauhkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayo ya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Lantas bagaimana bisa ketika ayat Allah Ta'ala menyatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu semua tadi ada padanya peringatan, pelajaran bagi orang yang punya hati atau dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasannya hatinya ikut hadir. Oh, hatinya enggak pernah hadir di majelis-majelis Al-Qur'an. Hatinya enggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana bisa mendapatkan peringatan, bagaimana bisa mendapatkan petunjuk? Al-Qur'an tinggal mushaf. Al-Qur'an tinggallah qiraah. Kalau qiraah, weh. Perlombaannya luar biasa. Suaranya bagusnya, tartilnya dan sebagainya lembasnya. Nah, tapi prakteknya, isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Bahkan majelis qiraah di situ. Majelis qiraah tilawatul Qur'an misalnya. Di situ sendiri pelaksanaannya sudah menyelisihi Al-Qur'an yang dibacanya. Iya. Sudah ikhtilat gitu. Nah, laki perempuan berbaur. Subhanallah. Mana Al-Qur'an? Mana Al-Qur'an? Sekedar qiraah. Kalau demikian, orang Khawarij unggul. Yang Rasulullah SAW menyatakan yaqra'un al-Qur'an lam yujawizu hanazirahum. Mereka baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an enggak lewat melebihi kerongkongannya. Sekedar suara, enggak sampai kepada kalbunya. Enggak sampai pemahaman yang benar kepada kalbunya. Cuman sampai di sini lah. Al-Qur'an itu sebatas lidah sampai sini. Olah makhraj. Suaranya bagus, tilawahnya kiraahnya bagus, tapi maknanya enggak nyampe, enggak masuk ke kalbu. Sementara Al-Qur'an itu dzikra liman kana lahu qalbun. Akan menjadi peringatan, menjadi pelajaran kalau sudah masuk kalbu. Nah, itu. Seperti ayat yang dibaca tadi dalam salat. Ketika Allah Ta'ala menyatakan tentang orang-orang yang lalai gara-gara memperbanyak harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin apa? Ewusulul ilm bil qalb. Ilmu itu sampai kepada hati sehingga membuahkan ya yakin. Nah, ayat Al-Qur'an cuman sebatas makharijul huruf sampai tenggorokan aja. Enggak nyampe kepada kalbunya. Ya bisa diambil sebagai petunjuk. Enggak bisa untuk diambil sebagai peringatan dan pelajaran. Nah, inilah ikhwanazakumullah. Manusia berlomba-lomba sekedar qiraah, tilawah. Hifz, menghafal. Kalau sudah jadi hafid Quran kayaknya sudah belum, itu belum. Belum sampai tujuannya itu. Al-Quran tujuannya bukan sebatas untuk dibaca, sebatas tilawah, qiraah, sebatas hafalan. Belum. Justru tujuan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Dan itu harus masuk ke sini. Kalau tidak, macam orang-orang Khawarij. Yaqra'un Al-Quran lam yujawizu hanazirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, rajin bacaan Al-Qur'annya, tapi tidak sampai ke tenggorokan, tidak sampai melebihi tenggorokan, melewati tenggorokannya. Ya sampai kepada kalbunya. Sampai-sampai kata Rasulullah, yahrujuna min hadzal din kama yahrujuna kama yahrujus sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana mereka keluarnya anak panah dari sasarannya. Bayangkan. Apa mereka enggak baca Al-Qur'an? Luar biasa bacaan mereka. Ikhwanul jazakumullah. Sampai mereka itu adalah orang-orang yang matanya cekung ke dalam. Nah, di sini ada bekas aliran air mata. Cekung ke dalam karena mereka saking banyaknya begadang malam. Untuk apa? Qiyamulail, sholat. Luar biasa mereka sholatnya, tahajudnya. Berarti mereka bacaan Al-Qur'annya qiyamulail. Baca Al-Qur'an. Nah, sampai menangis mereka. Sampai ada bekas. Membekas. Siangnya, malamnya sudah begitu, siangnya banyak mereka puasa. Kurus-kurus mereka. Ciri-cirinya khawarij. Luar biasa. Tapi ternyata Al-Qur'an tidak sampai pada kalbu mereka. Maka terjatuhlah mereka kepada pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ayat mereka gunakan, tapi bukan pada tempatnya. Yang disebutkan kata Ali bin Abi Thalib, nah, kalimatul haq yuridu bihal batin. Kalimatnya hak, benar. Karena yang dibawa ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kan ayat Al-Quran. Benar ayatnya. Tapi yuridu bihal batil. Mereka inginkan dengan kalimat tersebut kebatilan. Salah penerapan. Sebab apa? Salah pemahaman. Sebab apa? Pemahamannya enggak sampai kepada kalbu, pemahaman yang benar. Cuman kiroahnya saja. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Berarti itu enggak berhukum Allah, tauhid. Kalau tauhid berarti kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Boleh dibunuh, hartanya boleh diambil. Na'udzubillah. Pemahaman siapa? Kenapa mereka tidak merujuk pada pemahaman yang benar? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in enggak memahami demikian. Ini satu contoh fatal. Dari ayat muncullah teroris-teroris. Perilakunya radikal. Nah, ikhwan jazakumullah, suka membunuh, mengkafirkan yang lain. Loh, itu berangkat dari ayat loh mereka itu. Mereka ayat. Istilah-istilahnya Al-Qur'an, tauhid. Tauhid itu kan ada bahasanya dalam Al-Qur'an, ya kan? Iya. Tapi kok sampai segitu? Kok beda dengan pemahaman para sahabat, didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ya kana zakumullah. Pemahaman yang benar tidak sampai pada kalbunya. Pentingnya rujuk ila kitab wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini beliau memberikan faedah penting. Nah, kitab beliau ini kemudian beliau contohkan nih poin-poin peringatan dan pelajaran yang dalam surah Qaf yang sedang kita masih membahasnya. Kita lanjutkan pembahasan kita ikhwan jazakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai surah Qaf, ayat 30-31 dan setelahnya. Yang beliau menyatakan summa ahbaru an takribil jannah minal muttaqin wa anna ahlaha humul ladina tasafu bihadhi sifatil arba. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan tentang dekatnya surga dari orang-orang muttaqin. Wa uzlifatil jannati lil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, surga itu tidaklah jauh. Bagi orang-orang yang bertakwa sebentar lagi akan dapat. Siapa mereka orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga tersebut? Anna ahlaha humul ladina tasahu bihadhi sifatil arba. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karakteristik sifat watak berupa empat sifat berikut ini. Empat sifat berikut ini. Satu, ayakuna awwab. Ini sudah kita jelaskan, sudah kita baca penjelasannya. Pertama adalah orangnya disebut awwab. Awwab artinya roja'an ilallah. Nah, senantiasa kembali kepada Allah. Senantiasa kembali kepada Allah. Maknanya kembali untuk taat. Ketika dia terjatuh pada maksiat, dosa, segera sadar, kembali kepada taat. Ketika dia lupa lalai, kembali segera untuk ingat. Ini awwab. Kita bergumul dengan dunia, dengan segala bentuk kegiatan aktivitas, dengan bentuk segala muamalah pergaulan. Nah, banyak sisi yang menjadikan kita lupa, ya. Bahkan banyak godaan menjadikan kita terseret pada godaan tersebut, terjatuh dalam maksiat, dosa. Muttaqin yang memiliki sifat awwab, ketika dia terkena semisal itu, segera sadar, kembali. Dari maksiat dia sadar, ini bahaya, ini celaka, ini sengsara kalau saya terusnya, sadar, kembali kepada Allah, taat, perbaiki diri, istighfar, taubat. Ketika dia lalai, lupa kepada Allah, segera dia sadar, ingat kepada Allah. Wadkurullaha la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah, agar kalian senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Satu sudah. Yang kedua, ayyakuna hafidhon. Orang yang memiliki sifat hafidhon, senantiasa menjaga. Yang diterangkan oleh Ibnu Abbas artinya menjaga apa? Menjaga titipannya Allah, amanahnya Allah. Semua nikmat ini kan titipannya Allah, amanahnya Allah, termasuk agama, syariat, perintah dan larangan. Imam Qatadah mengatakan, yaitu dia menjaga limas tau da'ahullah min haqi wa nikmati. Dia menjaga apa yang menjadi titipannya Allah dari hak-haknya Allah dan nikmat-nikmatnya Allah. Haknya Allah adalah untuk ditaati, diibadahi, disyukuri, dipegangi syariatnya, diamalkan petunjuknya. Nikmatnya Allah dijaga dengan disyukuri supaya tidak dicabut menjadi azab. Sampai di situ kita kemarin penjelasan kita. Kita lanjutkan masih di halaman 18 di kitab kita. Qala rahimahullahu taala, Al Imam Qayyim mengatakan, "Walamma kanatin nafsu laha quwatan," ketika nafsu, jiwa itu punya dua kekuatan. Dua power kekuatan. Quwatut talabi wa quwatul imsak. Pertama, kekuatan untuk mencari, berbuat, melakukan. Jiwa kan begitu, pengen begini, begitu, keinginan untuk beraktivitas, berbuat, mencari, berusaha. Ini kekuatan yang pertama. Wa quwwatul imsak, yang kedua kuat kekuatan menahan diri. Menahan diri, kalau tadi melakukan, kalau ini ngerem, jangan berbuat, tidak melakukan, tahan. Kanal awab musta'minan liquwati talab fi rujuihi ilallah wa mardatihi wa ta'atihi. Beliau sekarang akan menjelaskan apa bedanya yang pertama awab dengan hafid. Kalau awab tadi roja'an ilallah, senantiasa kembali kepada Allah. Hafid, orang yang menjaga. Apa bedanya dua ini? Beliau menerangkan di sini. Jiwa itu punya dua kekuatan. Kekuatan untuk berbuat, mencari, melakukan sesuatu. Yang satu, kekuatan untuk nahan diri. Kanal awab, kalau orang itu awab, suka kembali kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah, musta'minan liquwati talab, maka dia menggunakan kekuatan untuk mencari tadi, kekuatan untuk berbuat tadi, digunakan fi ruju'ihi ilallah, untuk kembali kepada Allah. Ini berarti kekuatan kuwatu talabnya. Nah, kekuatan untuk mencari, berusaha, berbuat, gunakan kekuatannya untuk kembali kepada Allah, kembali taat, kembali ingat, kembali sadar. Untuk taat, ingat, sadar kan butuh bukti. Apa buktinya? Taat kepada Allah. Lalai enggak sholat, sholat misalnya. Alhamdulillah. Jatuh maksiat, tinggalkan maksiat, ganti dengan ketaatan. Maka dia gunakan kekuatan tolapnya, usaha mencari, usaha berbuat, fi rujuihi ilallah, untuk kembali kepada Allah, wa mardotihi, dan kepada ridhonya Allah, wa ta'atih, dan kepada ketaatan kepada Allah. Ini berarti awwab. Wal hafid, adapun hafid, orang yang menjaga, musta'minan liquwatil hifdi fil imsak an ma'asihi wa nawahihi, dia gunakan kekuatan penjagaannya untuk menahan diri dari bermaksiat, dari larangan-larangan Allah. Tahan, jangan, itu dosa. Ini perlu kekuatan. Kalau enggak perlu, enggak punya kekuatan, gampang nanti terseret oleh bujukan hawa nafsunya, bujukan syaitan, syaitan jin ataupun manusia. Nah, gitu. Nah, itu hafid. Dia jaga dirinya supaya tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan larangan-larangan. Fal hafidu mumsiku nafsahu amma khurrima alaih. Maka al hafid adalah orang yang menahan dirinya dari perkara yang diharamkan. Wal awwab, sedangkan awwab adalah al mukbilu alallah bita'ati, orang yang menghadapkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Manusia kalau dua sisi ini sempurna, sempurna kebahagiaannya. Nah, tapi kalau dua sisi ini hancur, justru terbalik, hancur dah hidupnya. Dua sisi apa? Ya ini perintah berupa ketaatan, larangan berupa dijauhkan. Ini perintah, dijalani. Nah, ini namanya awab. Ini larangan, jaga, jangan terjatuh di dalamnya, jauhi, hindari. Ini namanya hafid. Dua ini, dua sisi ini sempurna, sempurna. Dia adalah orang yang aminun, amanah terhadap, ya ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dia. Walaupun terkadang dia jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, tapi dominan dia amanah. Nah, ikhwanul jazakumullah. Apalagi kalau kesalahannya tanpa disengaja, enggak tahu ilmunya, setelah diberitahu ilmunya segera sadar, segera kembali, aman. Sama halnya, ibaratnya begini, antum kerja di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, apa yang sudah menjadi ketentuan perusahaan, perintah, jalani sudah. Apa yang dilarang, dihindari, kan selamat. Walaupun ada pihak-pihak yang pengen menggugat atau mau menjatuhkan, selamat dia. Oh, dia sesuai dengan, nah, ketentuan perusahaan. Mau digugat, mau disalahkan, mau di, aman dia. Wong saya melakukannya diperintah, aman. Dan itu yang dilarang saya nggak jalani, saya aman. Nggak ada sisi untuk dia gagal. Begitulah ibaratnya. Ikhwanul jazakumullah, kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tentunya. Nah, Dua poin, satu dan dua sifat. Yang pertama awab, yang dua hafid. Asalisah yang ketiga sekarang. Qauluhu man khasyar rahmana bil ghaib. Sifat yang ketiga di ayat 33. Ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang dia takut kepada Allah bil ghaib, dengan ghaib. Artinya ada dua makna. Bil ghaib artinya adalah ikhwan yang jazakumullah, yaitu dia tidak melihat Allah. Termasuk pengertian yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Karena dia tidak melihat, tidak menyaksikan. Ini min janibil 'abd, dari sisi hambanya ya. Dari sisi hambanya. Artinya seorang hamba itu tidak melihat Allah. Sehingga termasuk ketika dia iman kepada Allah, bagiannya adalah iman pada perkara gaib. Karena tidak nyata, nyata terlihat. Tapi bukannya tidak ada, ada perkara gaib itu ada. Itu makna yang pertama, yakni zat Allah Subhanahu wa taala buat seorang hamba adalah gaib, tidak dilihat. Jadi bisa dipanca indera. Makna yang kedua bil gaib artinya ketika hamba itu gaib. Gaib artinya sendirian, tidak disaksikan oleh orang lain. Dia tetap takut kepada Allah. Apalagi bersama orang lain. Kan ada orang kalau sama orang lain taat, kelihatan. Tetapi ketika sendirian berani maksiat kepada Allah. Ini belum memiliki khasyah kepada Allah. Belum memiliki rasa takut. Berarti taatnya itu ketika di hadapan manusia. Ketika tidak ada di hadapan manusia, sendirian, dia enggak ada rasa takutnya kepada Allah, berani maksiat, berani dosa. Adapun orang yang bertakwa tidak demikian, baik dia sendirian dalam keadaan ghaib, tidak bersama orang lain, sendirian ataupun apalagi bersama orang lain, tetap khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua makna. Dari pengertian khasyah, disebutkan diantaranya oleh Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti rahimahullah di tafsir Adwaul Bayan ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 12. Karena ayat ini seperti dalam juga surah Al-Mulk, sifat-sifatnya ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia itu adalah innal ladzina yahsauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka bil ghaib, ketika itu ghaib, lahum bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Al khasyah, kata Al-Imam As-Sinkiti rahimahullah, siddatul khauf. Khasyah itu adalah siddatul khauf, rasa sangat takut. Berarti lebih di atasnya khauf. Lebih di atasnya khauf. Begitu juga seperti disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 49. Alladzina yahsauna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musfikun. Orang-orang yang mereka khasyah, sangat takut kepada Rabb mereka bil ghaib, ketika dia ghaib. Sendirian, tidak disaksikan oleh orang lain. Tetap rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bil ghaib dia tidak melihat Allah. Sekalipun tidak melihat Allah, itu kan dirinya. Tapi dia tahu bahwasanya Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Allah mengawasinya. Wahum minas saati musfikun, dan mereka terhadap hari kiamat musfikun adalah orang-orang yang takut. Kemudian ini pengertiannya, khasyah adalah siddatul khauf, rasa sangat takut. Diperolehnya rasa khasyah itu diperolehnya adalah setelah punya ilmu. Setelah punya ilmu. Kalau tanpa ilmu enggak mungkin punya khasyah. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khasyah, rasa sangat takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Artinya kadar khasyah seseorang itu tergantung kadar ilmunya. Kalau ilmunya itu semakin kuat, semakin banyak, semakin besar, semakin berpengaruh ilmunya itu, semakin khasyah. Semakin khasyah. Tapi kalau ilmunya kurang, ilmunya kurang bermanfaat, enggak pengaruh buat dirinya, ya khasyahnya sedikit. Kenapa? Diterangkan oleh Al-Imam As-Sinkiti rahimahullah, li'annahum ya'rifuna haqqallah ta'ala wa yuraqibunahu, karena mereka orang-orang yang mengetahui tentang haknya Allah dan mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Siapa yang dikatakan alladzina yahsauna rabbahum bil ghaib atau yahsauna atau dalam ayat ini, ya ini yang disebutkan man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah Zat yang Maha Rahman bil ghaib. Kita baca keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullah. Yatadammanu qauluhu man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala mereka takut bil ghaib. Al ikrar yatadammanu ikrara bi wujudi wa rububiyati wa qudrati wa ilmi wa itla'i ala tafasil ahwalil abdi. Mengandung ikrar, penetapan, pengakuan. Orang itu ngakuin dan netapkan bahwasanya bi wujudihi, tentang wujudnya Allah, Allah itu ada. Bil ghaib bukan berarti tidak ada. Pertama, Allah itu ada. Wa rububiyatihi, menetapkan, mengimani, mengakui rububiyahnya Allah. Allah itu mengatur kita, memberi rezeki kepada kita, yang menguasai diri kita. Yang memberikan hidup dan mati kita, memberikan rezeki kepada kita. Menghidupkan, mematikan, nanti yang membangkitkan, nanti yang memberi, ya ini pahala, atau sebaliknya memberi siksa. Ini semuanya tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia imani, dia tetapkan. Wa qudratihi, dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mampu terhadap segala sesuatunya. Wa ilmihi, tentang ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya. Dia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dia tidak bisa lari menghindar dari Allah. Allah maha berilmu. Wa ittila'ihi, dan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala ala tafasili ahwalil abdi, terhadap seluruh rincian keadaan kondisi seorang hamba. Dia berilmu yang demikian, ini yang menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Kalau sekedar begini, dia itu tahu Allah itu melihat dirinya. Nah, tapi kok berani dosa, berani maksiat masih? Berarti belum mendalam ilmu tentang haknya Allah, tentang rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Belum. Nah, menghasilkan ilmu khasyah. Belum, berarti masih dangkal ilmunya. Perlu terus mengkaji lagi, mendalami untuk semakin mengenal Allah, untuk semakin mengenal Allah terus. Nah, karena kalau dirinya punya ilmu, ilmu itu adalah ukurannya membuahkan khasyah. Nah, kalau sudah khasyah, nanti muncullah ihsan, perbuatan-perbuatan baik. Nah, ketakwaan dalam hal beribadah, seperti yang Rasulullah alaihissalatu wassalam katakan dalam hadis Jibril ketika ditanya ihsan, anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, merasa dekat dengan Allah karena kenalnya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak merasa demikian, fa innahu yarah, sesungguhnya Dia Allah taala melihat kamu. Kalau merasa senantiasa dilihat oleh Allah, maka dia akan ihsan memperbagus ibadahnya, memperbagus sholatnya, memperbagus perihal-perihal yang lainnya. Allah senantiasa mengawasi dia, Allah senantiasa melihat dia, dan nanti Allah Ta'ala membalasi dia. Sehingga rasa takut, mau dosa, Allah melihatmu, Allah mengawasimu, Allah nanti akan membalas perbuatanmu. Khasyah, itulah ilmu yang membuahkan khasyah. Innama yahsyallahu min ibadil ulama, tidak lain yang takut, yang sangat kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama, sesuai kadar dengan ilmunya. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga yang lainnya dengan semakna dengan itu, laisal ilm bi kasratir riwayah walakinnal ilma bi kasratil khasyah. Atau kama qala, tidaklah ilmu itu sebatas banyaknya riwayat-riwayat. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala ahbarana fulan. Riwayat-riwayatnya, hafalnya banyak. Bukan sekedar itu. Walakin al-ilm bikasrotil khasyah. Namun ilmu itu adalah ditandai dengan banyaknya khasyah, rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita sendiri kita bisa, kalau bersama orang lain kita bisa taat, bisa baik. Lihatlah ketika kita sendirian, apakah tetap baik, apakah tetap taat. Nah, kalau bisa demikian, berarti ilmu telah membuahkan dengan buah yang bermanfaat, yang sebenarnya rasa khasyah. Tapi kalau belum, ilmunya belum mengantarkan pada buah yang sebenarnya, perlu didalami, perlu ditambah terus. Nah, ikhwan jazakumullah, sekali lagi, man khasyar rahmana bil ghaib, kata Imam Qayyim, mengandung penetapan, pengakuan, mengimani, meyakini tentang wujudnya Allah. Allah Ta'ala ada, rububiyahnya Allah. Allah berbuat dengan segala perbuatan-perbuatannya yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa kudratihi, ke maha mampunya Allah. Ilmihi, maha ilmunya Allah. Itilaihi, maha Allah Ta'ala mengawasi, melihat terhadap segala rincian keadaan dan kondisi seorang hamba, luar dohir maupun batinnya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya'lamu ma fi sudur, bahkan Allah Ta'ala maha tahu apa yang ada di dada-dada manusia. Wa yatadammanu iqrara bi kutubihi wa rusulihi wa amrihi wa nahyihi, dan juga mengandung pengakuan, penetapan terhadap kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah dan perintah serta larangan Allah. Wa yatadammanul iqrara bi wa'dihi wa wa'idihi wa liqa'ihi, juga mengandung penetapan, pengakuan tentang janjinya Allah, ancamannya Allah, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khasyah mencakup semuanya. Fala tahsihu khasyatur rahman bil ghaib illa ba'da hadza kulli. Kata beliau, maka tidaklah benar rasa khasyah kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan ghaib, illa ba'da hadza kulli, kecuali setelah ini semua, yang itu adalah unsur ilmu dan iman, yakin kepada perkara-perkara yang beliau sebutkan. Ma'rifatullah, mengenal Allah, juga mengenal kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, syariatnya Allah. Ini hanizakumullah khasyah. Satu contoh, yaitu prakteknya khasyah itu. Semisal hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ahmad. Nah, juga sebagian ashabus sunan. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan, berupa naungan arsnya di yaumul kiamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lafadznya diantaranya sab'atun yudilluhumullah ta'ala fi dilli arsihi yauma la dilla illa dilluk. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naungi dengan naungan arsnya. Nah, dan dilu arsi ini menerangkan naungan itu adalah dari ars. Sebagian lafad karena tidak disebutkan, yaitu yudilhumullah yauma la dilla illa dilluh, begitu saja. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yang dimaksudkan adalah naungan ars. Nah, dengan riwayat yang lain, yauma la dilla illa dilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah SAW sebutkan dari 7 golongan itu, rajulun, ada seseorang yang da'athu imra'atun, diajak wanita, wanita itu adalah datu mansibin wa jamali, wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Kurang apa? Yang itu punya kedudukan. Artinya sebagai orang yang punya kedudukan sudah semestinya untuk ditaati, sudah semestinya di perintahnya dilaksanakan. Punya kedudukan. Wa jamalin, punya kecantikan. Perempuan ini ngajak untuk serong. Namun orang ini ikhwan jazakumullah menjawab, qala inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, enggak ada yang tahu saat itu. Dia yang bukan yang meminta, justru perempuannya yang ngajak. Nah, ini semisal kisahnya siapa? Yusuf alaihissalam. Terangkan jelimet oleh Al-Imam Qayyim subhanallah. Perkara-perkara yang peluangnya itu sudah. Nah, yang ngajak tuannya, tuan putrinya, punya kecantikan, di rumah sudah sendiri. Nah, pintunya ditutup, ya kan? wanitanya sudah siap dandan begitu sedemikian rupa. Namanya kalau tuan putri itu kan ibaratnya kalau di ruangannya pribadi dia kan aman. Orang mau masuk kan gak sembarangan, mesti ketok-ketok dulu izin. Dia tuan putri. Aman. Dari sisi-sisi itu sangat memungkinkan lah. Namun ikhwan jazakumullah laula ra'a furhana rabbih. Kalau sekiranya tidak melihat yakni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang terjadi oleh yang diinginkan oleh nafsu. Karena secara manusia dia Yusuf pun yakni ada keinginan, apalagi si wanitanya punya keinginan terlebih dahulu. Nah, tetapi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu kemudian Allah taala menyatakan innalanudiu ajral muhsin. Kami tidak akan sia-siakan balasan bagi orang yang berbuat baik. Karena selama ini berbuat baik, Allah tidak rela hambanya yang selama ini berbuat baik kemudian terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh dalam pelanggaran. Allah jaga. Inilah ikhwanul jazakumullah ganjaran pahala perbuatan baik. Ya, tidak mesti nanti di akhirat, di dunia sudah Allah Ta'ala berikan. Allah tidak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Saat-saat dia membutuhkan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Itulah makna seperti hadis yakni Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah agamanya Allah, syariatnya Allah. Nah, batasan-batasannya Allah. Yahfadka, Allah yang akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah agamanya, batasan-batasan Allah. Allah yang ada di hadapanmu. Allah akan menuntunmu, memberi hidayah kepadamu. Tidak Allah biarkan kamu. Jaga. Ini sangat penting. Karena kalau kita ini tidak dijaga oleh Allah, kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, enggak tahu perkara gaib dan sebagainya. Sangat-sangat butuh kita akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita ini punya SDM-nya luar biasa misalnya. Nah, kapasitasnya luar biasa, tetap manusia lemah. Kulikal insan dhaifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terbatas. Sangat terbatas. Wong apa yang menimpa nanti juga enggak tahu. Nah. Hal-hal yang sudah nyata saja banyak yang dia tidak tahu. Terbatas, sangat terbatas manusia. Sekalipun punya dia kekuatan, punya SDM, punya kapasitas, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk kita minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kamu terhadap yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wasallam di saat perjuangan berat di tengah-tengah para sahabat, ikhwanul jazakumullah, perang Khandaq itu dalam keadaan kekeringan, nah, kurang makan, kurang minum, harus menghadapi gempuran, rencana gempuran musuh Al-Ahzab, yang musuh itu berkoalisi orang-orang yakni dari Quraisy, kafir-kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ditambah orang-orang Yahudi, bahkan sebagian kabilah-kabilah di sekitaran Madinah bergabung pengin menyerang. Berat. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk bikin Khandaq. Makanya disebut juga perang Khandaq. Bikin Khandaq di saat kekeringan, di saat kurang makan, kurang minum, Rasulullah SAW sampai kelaparan, mengganjal perutnya. Ikhwanul jazakumullah. Menggali di padang pasir yang kalau siang terik panas, malam begitu dingin. Nah, lembur. Rasulullah SAW di tengah-tengah yang demikian beliau mengatakan, lalallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak bisa kita salat, tidak bisa kita bersedekah. Semuanya adalah pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, laisul aisu illa aisul akhirah au kama qala, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Kita di dunia berat begini, ya memang perjuangan, tetapi hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Nah, ikhwan sekalian, kita di dunia bukan enak mau enak-enakan. Jangan lupa harta titipan, jangan sekedar kita mengenak-enakkan diri, lupa untuk perjuangan agamanya Allah, lupa untuk membantu orang yang kekurangan, orang yang ya ini perlu bantuan. Nah, kita sekedar memuas-muaskan diri dengan harta kita atau kedudukan kita dan sebagainya, perjuangan, karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Intinya ayuhan jazakumullah, ya ini untuk kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam di antara doanya, wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah janganlah engkau serahkan urusanku itu pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Nah, jangan engkau serahkan pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kita tawakalnya untuk diri kita sendiri, terlalu pede, terlalu menyombongkan diri dengan kekuatannya, kekayaannya, kekuasaannya, kemampuannya, kemudian tidak merasa butuh kepada Allah. Jangan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, itu diantaranya, yakni kita membentuk dengan perbuatan ihsan, perbuatan baik-baik kita, yang akan membalasi adalah Allah, cepat ataupun lambat. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, nah, secara nafsunya pengen, wanitanya juga, laula burhana ra'a burhana rabbi, kalau sekiranya tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Ini satu contoh. Nah, dalam hadis ini tadi, orang yang mendapatkan keutamaan nanti diberi, yakni naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terik yang luar biasa. Manusia ada yang terendam oleh keringatnya, ada yang sebahu, bahkan ada yang sampai telinganya. Nah, keadaannya adalah sesuai dengan amalannya masing-masing. Semuanya tidak ada kecuali kehausan sebenarnya, tidak ada yang kecuali kepanasan. Maka di hari itu ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah. Sekarang gini aja, untuk mudahnya memahami hadis ini. Jam 12 atau jam 1 siang, panas luar biasa. Cuacanya Kalimantan. Berapa derajat sih panasnya Kalimantan? 35? Sekitar itulah misalnya. Panas luar biasa. Semua orang rasanya kepanasan. Maka saat itu apa yang diinginkan? Cari tempat yang teduh. Kan begitu? Cari yang teduh. Nah, yang dapat, bayangkan betapa nikmatnya saat itu. Yang dapat betapa nikmatnya saat itu. Nah, itu baru panasnya di sini. Ya, kalau di Saudi musim panas 45 ke atas, ya kan? Nah, ikhwan jazakumullah. Kita dapat teduh, tempat teduh, nikmatnya subhanallah. Itu. Bagaimana nanti di akhirat? Nah, yang matahari itu didekatkan sampai manusia berkeringat, keringatnya sedemikian rupa. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Di antaranya orang yang memiliki khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Ketika dia diajak wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, dia tidak melayaninya. Alasannya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ikhwan jazakumullah. Begitu juga di akhir hadis, orang di antara 7 golongan Rasulullah SAW menyebutkan, yakni orang yang dia menyendiri berdoa kepada Allah, fafadat aina, sampai meneteskan air mata. Sebab apa? Tentu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah akan menjaga dirinya untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ar-rabi'ah. Qauluhu wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang biqalbin munib dengan qalbu munib inabah, orang yang kembali. Qala Ibn Abbas, diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, raji'un an ma'asillah mukbilun ala ta'atillah, yaitu orang yang kembali dari maksiat kepada Allah menghadap untuk taat kepada Allah. Wa haqiqatul inabah, dan hakikat inabah, uquful qalbi ala ta'atillah wa mahabbatihi wal iqbal alaih. Hakikat inabah adalah uquful qalbi, tetapnya qalbu ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah, wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah, wal iqbal alaih, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali, hati orang-orang yang kembali. Ini empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, yang Allah taala menyatakan untuk mereka, wa uzrifatil jannah, didekatkannya surga, bi ghairi ba'id, tanpa jauh, tidaklah jauh, yaitu orang-orang yang memiliki empat sifat yang disebutkan, diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah yang tadi. Summa dzakara subhanahu jazaan man qamat bihi hadhil awsaf biqaulihi, kemudian Allah taala menyebutkan balasan orang yang melaksanakan empat sifat-sifat ini tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga bisalam, dengan selamat sejahtera. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasyauna fiha wa ladaina mazid, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut. Waladaina, dan di sisi kami mazid, ada tambahan. Nah, ayat ini 34, 35, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa yang memiliki empat sifat ini tadi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasyauna fiha, bagi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Sementara sampai di sini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.